ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم، baik hadirin ikhwan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini, ataupun para pendengar radio Roja, baik Roja Cilengsi frekuensi 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung 6 AM, Roja Lampung di 91,1 FM, di Radio Roja Berau 95,1 FM Tanjung Pinang, 96 FM juga Pontianak 101,4 FM, atau radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran ini, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid. Kita memasuki bab baru yang membahas firman Allah dalam surah Saba ayat 23. Saba ini surah ke-34. Ayatnya ayat ke-23. Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Kata Allah Azza wa Jalla, sehingga apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati para malaikat, berkatalah sebagian malaikat kepada sebagian yang lain, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Malaikat yang ditanya menjawab, kebenaran. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Ini adalah ayat yang menerangkan dengan keterangan yang gamblang bahwa tak ada satupun makhluk yang layak menjadi serikat bagi Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena para malaikat pun sebagai makhluk yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla, makhluk dengan kekuatan terdahsyat dibanding makhluk yang lainnya, ketika mereka mendengar kalam Allah, mereka pun mengalami rasa takut. Ketakutan yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain, para malaikat pun pingsan karenanya. Apalagi selain malaikat, terdiri dari manusia, Bani Adam biasa. Oleh karena itulah, apabila makhluk terdahsyat kekuatannya, terhebat, yaitu para malaikat, tidak bisa dijadikan serikat bagi Allah. Tidak bisa dijadikan sekutu atau tandingan bagi Allah. Tidak boleh disembah dan yang lainnya. Mereka merasa sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi selain mereka. Apalagi selain para malaikat. Apalagi hanya manusia biasa. Sekalipun manusia itu manusia yang sangat soleh. Al-faz'u dalam hadis, dalam ayat ini, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sehingga apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati para malaikat, hati-hati mereka. Rasa takutnya oleh Allah di dalam ayat ini diungkapkan dengan kata-kata al-faza'. Al-faza' artinya al-khauful mufaji, rasa takut yang spontan. Karena kalau rasa takut yang terus, yang permanen, tidak disebut dengan sebutan al-faza'. Jadi al-faza' itu rasa takut yang muncul tiba-tiba. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga ketika rasa takut dihilangkan dari hati-hati mereka. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah para malaikat, bukan manusia. Kenapa? Karena begitulah penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan tidak ada manusia yang lebih faham tentang tafsir suatu ayat dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang paling faham, paling tahu tentang penafsiran suatu ayat adalah Nabi Muhammad. Karena beliau itu diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Semua penjelasannya tentang ayat, semua ucapannya tentang syariat, tidak pernah berdasarkan hawa nafsu, pikirannya, perasaannya. Semua itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua ucapannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan ayat ini, hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud mereka di sini adalah para malaikat, bukan yang lain. Qalu, madza qala rabbukum, berkatalah sebagian malaikat kepada malaikat yang lainnya. Madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Lalu dijawab, qalu al-haq, yang Allah katakan hanyalah kebenaran. Apa maknanya? Maknanya bahwa Allah Azza wa Jalla sumber kebenaran, dan tidak mungkin keluar dari diri Allah kecuali hanya kebenaran, baik ucapan ataupun perbuatan. Karena ucapan disebut hak, benar, kalau pertama ucapannya itu kalau berupa informasi adalah jujur dan benar, kalau ucapannya berupa hukum pasti adil. Dan ucapan Allah mengandung dua hal ini. Dalam Al-Quran banyak informasi, banyak berita. Berita masa lalu tentang nabi-nabi yang dulu dan umatnya. Berita yang akan datang tentang hari kiamat, tentang surga, neraka, dan seterusnya. Berita tentang saat itu tapi di tempat lain. Juga hukum, ayat-ayat yang berisi hukum. Seluruh ayat Al-Quran yang berupa berita pasti benar. Semua ayat Allah yang berupa hukum pasti adil. Itulah kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla, dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu dengan benar dan adil. Semua kalimat-kalimat Allah sempurna dalam kebenaran dan keadilan. Maksud sempurna dalam kebenaran artinya kebenaran dari informasi atau berita yang Allah berikan sempurna, benar-benar benarnya. Dan hukum-hukum yang Allah tetapkan melalui firman-Nya benar-benar adilnya. Oleh karena itulah, maka Allah lah al-haq, wa la yakhruju minhu illal haq. Allah itu kebenaran dan tidak ada yang keluar, yang bersumber dari Allah kecuali hanya kebenaran. Sehingga apa ketika sebagian malaikat bertanya kepada malaikat yang lainnya, setelah rasa takut dari hati musuhmu, dari hati-hati mereka itu hilang, tadinya takut, lalu oleh Allah dihilangkan takut. Kenapa takut? Mereka takut ketika mendengar wahyu Allah, firman Allah. Allah berfirman tentang apa yang akan terjadi besok. Begitu Allah berfirman, para malaikat merasa ketakutan yang sangat. Mereka menghentak-hentakan sayapnya karena ketundukan kepada firman Allah tersebut. Dalam riwayat lain, sampai mereka pingsan karena takutnya ketika mendengarkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah menghilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat tersebut. Nah, setelah dihilangkan, sebagian malaikat itu bertanya kepada malaikat yang lainnya, apa tadi yang dikatakan oleh Allah? Dijawab, kebenaran. Kenapa? Pertama, kenapa kalau memang para malaikat tahu bahwa yang dikatakan oleh Allah itu pasti kebenaran? Tidak pernah Allah berbicara sesuatu yang batil, yang sia-sia. Tidak pernah Allah berbuat sesuatu yang batil, yang sia-sia, sekedar iseng. Keisengan, kesia-siaan adalah hal yang mustahil bagi Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil dalam ucapan dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kalau memang para malaikat meyakini bahwa ucapan Allah Azza wa Jalla pasti hak, pasti benar, kenapa ada pertanyaan? apa yang dikatakan oleh Allah? Jawab, kebenaran. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, anna hadza min babi tsana'i 'ala Allah bima qala wa annahu subhanahu la yaqulu illal haq. Jawabnya adalah bahwa ungkapan ini termasuk bab sanjungan kepada Allah tentang apa yang Allah katakan, dan Allah tidaklah berkata apapun kecuali kebenaran. Lalu setelah para malaikat menjawab kebenaranlah yang Allah katakan, para malaikat mengakhiri dengan kalimat wa huwal aliyul kabir. Dan Allah maha tinggi dan maha besar. Tinggi dalam hal zat dan besar, tinggi dalam sifat dan dalam zat. Dan yang dimaksud dengan Al-Kabir, Dzul Kibriya, pemilik kebesaran, keagungan, yang tidak ditandingi oleh siapapun, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dan lebih agung dari Allah Azza wa Jalla. Inilah ayat yang dibahas di dalam Kitab Tauhid. Timbul pertanyaan, apa hubungan ayat ini dengan Tauhid? Apa keterikatan, keterkaitan ayat ini dengan Tauhid? Jawabnya adalah bahwa apabila Allah Azza wa Jalla esa dalam hal keagungan, kebesaran, ketinggian, Allah lah satu-satunya yang tertinggi, terbesar, teragung, maka Allah pula lah satu-satunya yang layak diibadati, diesakan. Mengesakan Allah dalam ibadah, itulah yang disebut dengan Tauhid. Tadi dikatakan Allah itu maha tinggi. Tinggi dalam hal apa? Dalam dua hal. Pertama, tinggi dalam hal sifat. Bahwa Allah maha tinggi. Apanya tinggi itu? Kekuasaannya tinggi, kemuliaannya tinggi, kegagahannya tinggi, keagungannya juga tinggi. Dan ketinggian Allah dalam hal sifat ini disepakati oleh semua orang yang ngaku dirinya Muslim. Tidak ada yang ikhtilaf seorang pun dari kalangan kaum muslimin tentang tingginya Allah dalam hal sifat. Kedua, Allah juga tinggi dalam hal zat. Nah, inilah yang banyak diingkari. Makna Allah tinggi dalam hal zat, artinya zat Allah sangat tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena apa? Karena dinyatakan oleh Allah dalam banyak ayat bahwa Allah itu tegak di atas arsy. Di atas arsy. Sedangkan arsy ada di mana? Arsy ada di atas. Di atas mana? Di atas langit. Jauh lebih tinggi dari langit. Langit yang kita lihat ini adalah langit terdekat. Langit yang pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, terus sampai ketujuh. Apakah langit ketujuh adalah makhluk tertinggi? Bukan. Di atas langit ketujuh ada kursi yang besarnya jauh lebih besar daripada ukuran langit dan bumi. Apakah kursi makhluk yang tertinggi? Bukan. Di atas kursi ada lagi arsy, yang ukuran besarnya arsy jauh lebih besar daripada kursi. Sehingga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini juga pasti atas wahyu Allah, ukuran perbandingan antara arsy dengan kursi Allah adalah ibarat satu buah koin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Koin itulah kursi. Padang pasir yang sangat luas itulah arsy Allah. Jadi kebayang besarnya arsy. Apakah arsy itu makhluk tertinggi? Ya, tidak ada makhluk lain di atas arsy. Arsy itu makhluk tertinggi dan terbesar. Tidak ada yang lebih besar dan lebih tinggi dari arsy. Dan Allah berada di atas arsy, istiwa di sana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Walladzi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari, setelah itu Allah istiwa, tegak di atas arsy, di atas. Makanya kedudukan Allah Azza wa Jalla sangat tinggi. Karena dia berada di atas arsy, tegak di sana. Dan tidak ada yang menyamai ketinggian Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud Allah juga tinggi dalam hal zat. Sekalipun Allah tinggi, kalau umpam menurut sudut pandang kita, jarak kita dengan Allah di atas arsy itu jauh ya. Dari kita yang ada di bumi aja kepada langit yang dunia, yang terdekat, jauh banget. Apalagi dengan langit kedua, ketiga, sampai ketujuh tambah jauh lagi. Apalagi di atas langit ketujuh ada kursi, di atas kursi ada arsy. Nah Allah itu ada di atas arsy. Wah jauh banget. Sekalipun jauh, jauh itu menurut sudut pandang kita. Tapi bagi Allah dekat, Allah melihat kita, mengawasi kita, mengetahui kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hadid tadi. Bahwa alladzi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sekalipun Allah istiwa di atas aras, tapi Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah menyertai kalian umum, baik mukmin ataupun kafir, jin ataupun manusia, makhluk yang berakal ataupun binatang-binatang, disertai oleh Allah, maknanya diawasi, diketahui, terus tetap dalam pantauan, pengawasan dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan ma'iyah amah. Ma'iyah amah itu penyertaan Allah secara umum kepada seluruh makhluk. Dalam arti Allah tahu, Allah mengawasi, Allah melihat, mendengar dan seterusnya. Jadi jangan ada anggapan kalau Allah ada di atas arsy jauh dari kita, kalau begitu mungkin Allah enggak tahu dan enggak melihat kita. Jangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama sifatnya dengan makhluknya. Kalau kita tidak melihat karena jaraknya yang jauh, Allah tidak demikian. Allah melihat, bahkan jangankan yang zahir, yang nyata, bahkan yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia Allah pun tahu. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu fihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kita berbisik dalam hati, Allah Azza wa Jalla tahu. Padahal itu tersembunyi. Padahal itu tidak terdengar. Padahal itu tidak terdeteksi. Tapi Allah mendeteksi, mengetahui, mendengar, dan mengawasinya serta akan membalas. Inilah dua makna ketinggian Allah. Tinggi dalam hal sifat dan tinggi dalam hal zat. Dari ayat yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengambil setidak-tidaknya ada 6 faedah yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faedah pertama, annal malaikata yakhafuna Allah kama qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat juga sangat takut kepada Allah. Sampai saking takutnya nanti dijelaskan dalam hadis, ketika Allah menyampaikan firman-Nya, para malaikat itu takut sampai menghentakkan sayapnya, bahkan ada yang pingsan. Saking takutnya, para malaikat kurang bagaimana hebat dan dahsyatnya dibanding makhluk lain. Sehebat itu, sedahsyat itu mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-50 Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka, para malaikat itu sangat takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Ini yang pertama. Kedua, itsbatul qulubi lil malaikah liqaulihi hatta idza fuzya an qulubihim. Ayat ini juga menjelaskan tetapnya hati bagi para malaikat. Maknanya para malaikat punya hati. Berdasarkan firman Allah di dalam ayat ini, Allah berfirman hatta idza fuzya an qulubihim. Coba lihat. Sehingga ketika dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, menunjukkan para malaikat itu memiliki apa? Memiliki hati. Allah yang menyatakan demikian. Adapun kalau hatinya bagaimana, apa yang dimaksud hati di sana tidak sama dengan hati manusia, itu lain makna, itu lain masalah, itu lain perkara. Yang jelas Allah menyatakan para malaikat punya hati, ya sudah, kita yakini malaikat punya hati. Dan hatinya pasti berbeda dengan manusia, iya dong, tapi tetap aja disebut hati. Allah menyatakan para malaikat punya hati. Ini buktinya. Hatta idza fuzia an qulubihim, sehingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, malaikat punya hati. Faedah ketiga, itsbatun annahum ajsamun wa laysu arwahan mujarradatan minal jismiyah. Ketiga, ayat ini pun menjelaskan bahwa para malaikat itu punya jasad, bukan sekedar ruh tanpa jasad. Ada ruhnya, ada jasadnya. Jadi hidup. Dan Allah dalam Al-Quran ataupun di dalam banyak hadis yang sahih mengisyaratkan para malaikat berjasad. Walaupun pasti bentuk jasadnya beda dengan manusia, jin atau hewan, karena bahan pembuatnya juga beda. Manusia dari apa? Tanah, jin dari api, para malaikat dari cahaya. Bahannya beda. Oleh karena itu pasti berbeda. Cuma sama-sama berjasad. Nih, Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang pertama, ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Allah yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap, matsna wa tsulatsa wa ruba'. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Sayap para malaikat berbeda satu sama lain. Juga dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, dan ternyata malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang apabila dibentangkan memenuhi ufuk. Dan ini menunjukkan malaikat berjasad, bukan sekedar ruh tanpa jasad dan bukan sekedar jasad tanpa ruh, tapi dua-duanya ada. Kalau timbul pertanyaan, apakah mungkin para malaikat kalau berruh dan berjasad itu mati? Jawabnya iya. Dan ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala ketika membahas Al-Qur'an yang menjelaskan tiupan sangkakala wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama, maka binasalah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah yang tidak binasa. Timbul ikhtilaf di kalangan para ulama, siapa saja makhluk yang tidak binasa dengan tiupan sangkakala yang pertama. Ini ikhtilaf. Imam Ibnu Hazm menyatakan merekalah para malaikat, karena malaikatlah ruh yang tidak berjasad. Itu kata Ibnu Hazm. Tapi ini dibantah diantara oleh Syekhul Islam. Keliru. Kata siapa malaikat tidak berjasad? Berjasad. Ini ayat-ayat ini mengisyaratkan, ditambah dengan adanya hadis yang sahih yang nanti akan kita bahas. Tapi di dalam hadis lain juga dikatakan, apabila Allah berbicara dengan wahyu, idza takallamallahu bil wahyu, kalau Allah berbicara dengan wahyu, maka para malaikat sangat takut sampai mereka pingsan. Kata Syekhul Islam, kalau para malaikat pingsan ketika mendengar wahyu Allah, sangat mungkin pula mereka mati, karena terdiri dari ruh dan jasad. Tapi malaikat tidak makan, tidak minum seperti makan dan minumnya manusia atau jin ataupun binatang. Makan dan minum mereka apa? Tasbih. Setiap saat, setiap malam dan siang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Anbiya ayat yang ke-20, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka itu selalu bertasbih siang dan malam dan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa malam mereka dan siang mereka dipenuhi oleh tasbih. Disebutkan yusabbihuna al-lail tanpa fi, bukan yusabbihuna fil-lail, tidak memakai kata bantu fi. Ini maknanya anna tasbihahum daimun, bahwa tasbih mereka itu kontinu, terus menerus siang dan malam, dan itulah makan mereka. Inilah faedah yang ketiga dari ayat tadi yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwa malaikat memiliki jasad dan juga ruh, bukan hanya ruh tanpa jasad. Keempat, faedah keempat, anna lahum uqulan. Idh innal quluba hiya mahalul uqul. Ayat ini pun menjelaskan bahwa para malaikat memiliki akal, karena hati itu adalah tempatnya akal. Hati itu alat untuk berpikir, alat untuk memahami. Makanya makna hati di dalam Al-Quran ditafsirkan oleh para ulama dengan makna akal. Allah berfirman dalam surah Qaf, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat pelajaran bagi orang yang punya hati. Para ulama ahli tafsir di antara Qatadah menyatakan ay aqlun, bagi orang yang punya akal. Hati di sana maknanya akal. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan akal itu alat untuk memahami. Lihat dalam surah Al-Ahzab, walaqad dzara'na li jahannam makathiran minal insi wal jin. Kami telah penuhi, kami akan penuhi jahannam ini dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin yang dan manusia yang mana? Salah satunya disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati la yafqahuna biha, tapi mereka tidak memahami dengan hati tersebut. Hatinya tidak dijadikan sebagai alat untuk memahami. Dalam ayat lain, alahum qulubun la yaqiluna biha, bukankah mereka itu memiliki hati tapi la yaqiluna biha, hati itu tidak dipakai untuk berpikir. Ayat itu dan ayat yang tadi menjelaskan fungsi hati. Apa fungsi hati? Alat untuk berpikir, alat untuk memahami. Siapa yang punya hati berarti dia berpikir. Siapa yang punya hati berarti dia berakal. Siapa yang punya hati berarti dia bisa memahami. Karena hati adalah alat untuk memahami, untuk berpikir, untuk berakal. Oleh karena itulah kalau para malaikat dikatakan punya hati, menunjukkan bahwa malaikat pun memiliki akal. Inilah faedah yang keempat. Kelima, itsbatul qaulillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu muta'alliqun bimasyiatihi. Li'annahu ja'a bisyarti idza fuzzi'a. Wa idza syartiyah tadullu 'ala hudusi syarti wal masyrut. Kelima, ayat ini pun menjelaskan bahwa ucapan Allah Azza wa Jalla, tetapnya sifat al-qaul, al-kalam bagi Allah. Salah satu sifat Allah adalah berbicara. Dan berbicaranya Allah berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki berbicara, Allah berbicara. Kalau Allah menghendaki tidak berbicara, tidak berbicara. Tidak berbicara terus tanpa henti. Enggak. Sesuai aja dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dari mana bisa difahami bahwa Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah? Karena ayat yang menyatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila sudah hilang rasa takut dari hati-hati para malaikat dan seterusnya, menunjukkan bahwa adanya huruf idza menunjukkan terjadinya apa yang ditetapkan dalam syarat yang ditetapkan dalam ayat ini dan perkara yang disyaratinya. Jadi kalau Allah mau berbicara, lalu berbicara, setelah Allah berbicara, takutlah para malaikat. Takutnya itu spontan ketika mendengar Allah berbicara. Tidak terus-menerus. Menunjukkan Allah tidak terus-menerus berbicara. Kalau Allah menghendaki Allah berbicara, kalau Allah menghendaki tidak bicara, Allah tidak bicara. Sehingga bicaranya Allah, kalam Allah, qaul Allah berkaitan dengan masyiah Allahu Azza wa Jalla. Inilah faedah yang keempat. Yang kelima. Faedah keenam, dan ini faedah terakhir. Itsbatun anna qaulallahi haqqun. Ayat ini menetapkan bahwa ucapan Allah itu pasti benar. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4 dikatakan, Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Dan Allah itu berbicara kebenaran, dan dialah yang menunjuki jalan yang lurus. Dan banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan hal itu, yang menunjukkan bahwa Allah itu al-haq. Tidak berbicara kecuali isi pembicaraannya adalah kebenaran, dan tidak keluar dari diri Allah kecuali seluruh yang keluar itu hanyalah kebenaran semata-mata. Tadi sudah diisyaratkan ada hadis bahwa kalau Allah berbicara menetapkan satu firman-Nya, para malaikat menghentak-hentakan sayapnya karena takut. Manakah hadis tersebut? Nah, kita ungkapkan sekarang dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kitab tafsir yang kita bisa rujuk kepada kitab Sahih Bukhari. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih ka'annahu silsilatun 'ala safwan yang fuduhum dhalik." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila Allah mau menetapkan satu perintah di langit, para malaikat menghentak-hentakan sayap mereka karena tunduk kepada firman Allah, seolah-olah seperti rantai besi yang berada di atas safwan. Makna safwan, al-hajarul amlas, as-salam. Safwan itu batu yang licin dan keras. Bayangkan rantai besi berada di atas batu yang keras, lalu dihentak-hentakan. Suara apa yang keluar dari kejadian tersebut? Gemerincingnya dua benda yang dua-duanya keras, dibanting dengan keras, pasti suaranya keras. Jadi seperti itu sikap para malaikat. Lalu setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam bacakan Al-Qur'an surah Saba ayat 23, hatta idza fuzian qulubihim, sehingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, qalu, sebagian malaikat bertanya, madza qala rabbukum, apa sih yang dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab, qalu al-haq wa huwal aliyul kabir, yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran dan Dia maha tinggi dan maha besar. Lalu fayasmauha mustariqus sam. Setelah itu para malaikat itu membicarakan isi firman Allah tadi, isi ucapan Allah tadi. Isi ucapan Allah, firman Allah yang Allah beritahukan kepada para malaikat itu adalah salah satunya apa yang akan terjadi besok di dunia. Dibicarakan oleh malaikat. Fayasma'uha mustariqus sam. Lalu terdengarlah obrolan para malaikat itu oleh pencuri berita, pencuri ucapan. Setan dari kalangan jin. Wa mustariqu sami hakadha ba'dahu fawqa ba'd. Dan jin-jin pencuri berita tersebut seperti ini nih, bertumpuk satu sama lain. Lalu Sufyan, Imam Sufyan bin Uyainah, yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, itu mengisyaratkan, menjelaskan dengan jari-jarinya bertumpuk satu sama lain. Lalu orang yang paling atas, yang paling dekat ke langit, mendengar ucapan para malaikat, lalu diberitahukan ke jin yang ada di bawahnya, terus sampai ke yang paling bawah. Thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Sehingga setelah sampai kepada jin yang paling bawah, mereka menyampaikan berita itu kepada lisan tukang sihir atau kepada lisan dukun. Farubbama adrakahu shihab qabla ayulqiha. Kadang-kadang mereka itu sudah dikenai dulu oleh panah berapi sebelum mereka menyampaikannya. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ah kadzibah. Kadang-kadang mereka keburu menyampaikan terlebih dahulu kepada dukun atau kepada tukang sihir sebelum dikenai oleh panah berapi itu, lalu mereka sertai berita benar dari langit itu dengan 100 kedustaan. Itulah cara kerja dukun dan tukang sihir. Ketika menjelaskan hadis ini sahih, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Coba perhatikan perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, fayasma'uha mustariqus sam'i. Terdengarlah obrolan para malaikat tentang isi wahyu Allah tersebut oleh pencuri berita. Yang dimaksud dengan pencuri berita adalah dari kalangan bangsa jin yang dulu memang suka mencuri dengar berita dari langit, dan mereka punya pos-pos untuk mendengarkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Jin ayat yang ke-9. Berkata para jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastamil an yajid lahu shihabar rasada. Dan sungguhnya kami dulu, kata bangsa jin, suka duduk-duduk di langit. Maq'ida sam, di pos-pos tempat mendengarkan berita dari langit. Faman yastamil an. Tapi sekarang siapa yang mencoba mendengar, mencuri dengar berita dari langit, yajid lahu shihabar rasada, dia akan menemukan anak panah berapi yang selalu mengincarnya. Nah, jadi dengan demikian si jin itu mencurinya cepat. Dan ini di kukuhkan dengan ayat Allah dalam surah As-Saffat ayat yang ke-10. Allah berfirman, illa man khatifal khatfah fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali, kata Allah Azza wa Jalla, apabila ada setan yang mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan diikuti oleh anak-anak panah yang berapi. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa jin untuk mencuri dengar berita dari langit? Dikatakan, فَمُسْتَرِقُ السَّمْءِ هَكَذَا بَعْدُهُ فَقَبَعْدُ. Jin yang mendengar berita dari langit itu bertumpuk satu sama lain. Ini, kata Syekh Al-Utsaimin, mungkin ucapan Nabi SAW, atau mungkin hanya ucapan Abu Hurairah, atau mungkin hanya ucapan Imam Sufyan bin Uyainah. Lalu Imam Sufyan bin Uyainah mempraktekan, menumpukan jari-jarinya. Kata orang Sunda namanya papunggu-punggu itu. Di punggu itu artinya digendong, tapi digendongnya di atas apa? Di atas pundak. Kalau digendong kan biasanya di atas punggung, itu digendong. Kalau di punggu, di atas pundak. Saya gak tahu bahasa Indonesianya di punggu apa. Gak ada ya kayaknya ya. Bahasa Sunda ada. Di punggu, papunggu-punggu sana. Sampai ke langit. Lalu mereka duduk di sebuah pos yang ditetapkan di sana untuk mencuri dengar berita dari langit. Setelah mendengar berita dari langit, lalu dikabarkan kepada yang ada di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, terus sampai akhirnya setelah sampai kepada yang paling bawah yang ada di muka bumi, mereka pun menyampaikan kepada tukang sihir ataupun dukun. Apa sih bedanya tukang sihir dengan dukun? Adapun tukang sihir adalah orang yang memiliki mantra-mantra, jimat-jimat, yang apabila jimat sebagai alat sihir dan mantra-mantra dipadukan dengan ritual khusus, bisa memberi efek buruk kepada badan, hati, dan pikiran korban yang disihiri. Itu tukang sihir. Adapun dukun, dukun huwa alladhi yukhbiru anil mughibat fil mustaqbal. Dukun itu orang yang memberikan informasi-informasi yang gaib tentang masa-masa yang akan datang. Peramal, itu dukun. Dan inilah yang sering terbalik atau disalahfahami oleh banyak penuntut ilmu tentang dukun. Banyak yang menyangka semua orang yang menyampaikan perkara gaib itu dukun, sekalipun perkara gaib itu tentang masa lalu. Bukan, kata Syekh Al-Utsaimin. Karena apa? Karena kejadian yang terjadi masa lalu itu bukan gaib mutlak, tapi gaib nisbi. Kenapa? Karena kejadian itu diketahui oleh sebagian orang, tapi tidak diketahui oleh sebagian orang yang lain. Contoh, bagaimana keadaan di masjid ini? Berapa orang yang hadir? Bagaimana posisi orang-orang yang duduk di sini gitu ya? Ukuran berapa meja tempat saya ngaji ini? Ada apa saja di meja selain kitab, selain rekaman, air, dan seterusnya? Bagi orang yang ada di dalam masjid ini bukan hal gaib. Real, nyata, kelihatan. Tapi bagi para pendengar Radio Roja di rumahnya masing-masing gaib. Karena mereka tidak melihat, tidak mengetahui apa yang ada dalam Masjid Al-Furqan ini. Kan gitu. Dan juga sebaliknya. Keadaan di rumah masing-masing pendengar Radio Roja gaib menurut kita yang ada di sini, karena kita tidak tahu. Tapi tidak gaib menurut pemilik rumahnya masing-masing yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perkara-perkara yang sudah terjadi disebut gaib nisbi dan bukan gaib mutlak. Oleh karena itulah, maka kejadian masa lalu tidak gaib mutlak, karena kejadian masa lalu diketahui oleh sebagian orang, termasuk juga kejadian di suatu tempat pada hari ini gaib menurut sebagian, tidak gaib menurut sebagian yang lain. Kadang-kadang ada manusia yang berkomunikasi dengan bangsa jin. Lalu bangsa jin itu mengabarkan tentang apa yang terjadi di tempat lain walaupun jauh, tetapi dengan cara-cara yang tidak diharamkan sehingga orang itu mengetahui, maka orang itu bukan disebut dukun. Seperti umpamanya kita bisa mengetahui bagaimana keadaan Ka'bah sekarang, orang-orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah, apa padat, apa kosong. Kita bisa tahu, walaupun kita ada di Bandung. Bagaimana caranya? Telepon aja ke orang yang ada di Masjidil Haram sekarang. Gimana tuh? Sekarang kondisi Masjidil Haram, apakah padat enggak dengan yang tawaf dan yang sa'i gitu ya? Ah, kita bisa tahu melalui informasi mereka. Dan ketika kita sampaikan, oh sekarang yang umroh padat banget, lebih dari haji dan seterusnya. Apakah kita dukun? Bukan, karena kita dapat informasi dari orang yang ada di sana melalui alat komunikasi. Melalui HP, melalui SMS, melalui BBM, melalui internet, melalui TV yang sekarang ada siaran langsung 24 jam dari Masjidil Haram, banyak. Kalau itu mungkin dilakukan, diinformasikan oleh manusia, maka sangat mungkin juga itu diinformasikan oleh bangsa jin. Oleh karena itu orang yang menginformasikan kejadian masa lalu bersumber berita dari bangsa jin dengan komunikasi, cara komunikasi yang tidak diharamkan, maka orang itu bukanlah dukun. Adapun dukun, orang yang memberikan kabar-kabar gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Kalau masa yang akan datang, maka itu gaib bagi semua orang, karena tidak ada seorang pun yang sudah mengalaminya, sehingga tidak ada seorang pun yang sudah mengetahuinya. Demikian penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bisa menebak isi hati? Apakah ini juga bagian dari ilmu perdukunan? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, huwa nau'un min al-kuhana fil waqi idza lam yastanid ila firasa thaqibah. Iya, itu termasuk perdukunan apabila tidak disandarkan kepada firasat yang benar. Adapun kalau orang bisa menebak hati atau pikiran orang lain disandarkan kepada firasat yang benar, maka ini sama sekali bukan perdukunan. Karena ada sebagian manusia yang soleh, punya firasat yang tajam, gitu ya, bisa mengetahui atau menebak isi hati seseorang hanya karena dari kerutan wajah, dari roman wajah, walaupun tidak mengetahui secara tafsil, secara rinci, akan tapi mengetahui secara ijma. Dan ini dulu juga pernah dialami oleh para sahabat. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah, datang rombongan dari jauh, lalu Utsman menyatakan, di kalangan kalian ada yang berzina tadi di jalan. Orang-orang kaget, kok tahu? Apakah wahyu turun lagi? Oh enggak, ini firasat. Oleh karena itulah, apabila didasarkan pada firasat yang benar, sama sekali bukan perdukunan. Apabila itu bukan berasal dari orang yang soleh, maka yaitu perdukunan. Lalu bagaimana kita membedakannya? Lihat orangnya. Kalau orangnya orang berilmu tentang agama, faham Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, tauhidnya lurus, ibadahnya juga bagus, akhlaknya juga mulia, ya orang itu terpercaya. Orang itu sangat mungkin punya firasat. Tapi kalau orang itu agamanya sangat dangkal, pemahamannya banyak menyimpang, kita tidak boleh mempercayai omongan orang itu tentang isi hati orang lain. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu seorang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayyun dulu, jangan dipercaya secara langsung. Karena apa? Karena dia fasik. Kefasikannya menyebabkan omongannya tidak bisa dipercaya. Walhasil ada perbedaan antara dukun dan tukang sihir. Dan ada juga perbedaan tentang dukun yang mampu atau yang mengaku-ngaku tahu tentang masa yang akan datang dengan orang yang mengetahui masa lalu tetapi dengan cara-cara yang tidak diharamkan secara syar'i, maka itu bukanlah bagian dari perdukunan. Adapun tukang sihir, mereka menggunakan praktek sihirnya dengan bantuan setan-setan dari kalangan bangsa jin. Dan bangsa jin yang membantunya, kadang bangsa jin yang mencuri dengar berita dari langit. Disampaikanlah itu kepada tukang sihir. Satu kata yang benar dibumbui dengan ratusan kata-kata dusta. Oleh karena itu, tidak kaget kalau kadang-kadang ramalan seorang ada benarnya. Tapi 100 kali meramal, 1 kali benar. Kesalahannya 99 kali atau bahkan lebih. Walaupun kadang ada benarnya, tidak boleh kita, mudah-mudahan aja yang ini mah benar. Nggak boleh tetap. Hukum meramal, hukum datang kepada peramal, hukum bertanya kepada para peramal, tetap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun motivasi datang ke tempat orang yang suka meramal ini hanya ingin tahu dan yakin tidak percaya. Tidak akan percayalah gitu ya. Cuma iseng saja. Maka 40 hari 40 malam salat orang itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau datang dan percaya 100% kepada omongan si dukun, dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, datang ke tukang dukun. Dengan dua niat ini, dua-duanya tetap terlarang. Pertama, datang dan membenarkan isi omongan si dukun, dia telah kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kedua, kalau datang tidak percaya hanya sekedar iseng, 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima. Kalau begitu ada enggak datang ke dukun yang bagus? Jawabnya ada. Datang yang bagaimana? Datang untuk mendakwahi, menasihati, berhenti kamu dari pedukunan. Itu bagus, amar ma'ruf nahi munkar. Cuma harus siap-siap. Harus siap-siap apa? Resikonya dimarahi segala macam. Karena sangat jauh kemungkinan dia akan menerima nasihat kita yang adalah marah. Tapi itulah yang bagus. Motif dan niat pergi ke dukun untuk mendakwahi dan menasihati. Ikhwah azani Allah wa iyakum. Pembahasan hadis ini belum selesai. Masih panjang, tapi waktu yang kita miliki sudah habis sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk kita lanjutkan. Insyaallah kelanjutan dari penjelasannya akan kita teruskan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di studio Radio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar. Alhamdulillah. Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hafid, silakan Pak Abu Hafid. Iya, assalamualaikum. Iya, Bapak Abu Hafid di Madura, barakallahu fik. Iya, sekarang ini di kampung-kampung atau bahkan sekarang di kota juga ya, banyak istilah bagi orang-orang yang keliru dan menyimpang diistilahkan dengan istilah yang konotasinya bagus, baik. Apa istilah bagi para dukun? Disebut orang pintar, walaupun SD juga gak tamat. Itu di perkotaan, di kalangan akademisi. Kalau profesor, dokter gak pernah ada yang mengatakan itu orang pintar. Nah, adapun di daerah pedesaan, perkampungan, istilahnya bukan orang pintar tapi kiai, atau di Sunda ajengan, ustad. Fungsi dari kiai atau ajengan di kampung-kampung, tidak seluruh ajengan seperti ini, tapi ada satu dua yang fungsinya apa? Fungsinya adalah atau perannya mempraktekkan praktek perdukunan. Kalau umpamanya ada yang mau menyembelih ayam, menyembelih kambing, itu tidak boleh sama sembarang orang ke kiai itu. Lalu mengadakan sesajian dulu, ritual tertentu, ada cermin suruh ngaca dulu itu si kambing gitu ya. Dan itu ada tarifnya. Atau ketika umpamanya ada yang mau nikah, yang mau sunatan, mau hajatan, mereka bertanya kepada orang yang disebut kiai ini, hari terbaik apa? Dihitung hari lahir si pengantin pria tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, yang wanita tahun berapa. Dihitung dari sana. Gak tahu gimana ngitungnya tuh. Padahal di SD, SMP sampai perguruan tinggi gak dipelajari, gak diajarkan tata cara ngitung hari baik. Lalu ditetapkan hari anu, kadang-kadang hari anu tersebut tidak strategis dari segi waktu. Ya di bulan tua, ya juga bukan hari libur lagi. Gitu ya? Gak tahu caranya ngitungnya gimana. Yang jelas tidak ada tuntunan syariatnya. Nah, yang seperti itu adalah praktek-praktek perdukunan, sekalipun orangnya disebut kiai atau ajengan atau orang pintar. Berdasarkan hal itulah, maka sebutan kiai, ajengan atau ustad kepada seseorang, jangan menipu kita bahwa dia adalah orang yang layak diikuti karena sebutannya. Tapi lihat amalannya. Apakah orang itu faham Quran Sunnah? Apakah orang itu amalan-amalan sesuai dengan sunnah Nabi SAW ataukah menyimpang? Apakah akidahnya lurus ataukah banyak tercampuri oleh syirik dan kufur serta bid'ah? Oleh karena itulah maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, bila kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas awan tanpa sayap, maka jangan kamu menetapkan benar salahnya orang itu sebelum kamu mengetahui apakah amalnya sesuai dengan sunnah Rasul SAW ataukah tidak. Jadi benar atau salahnya seseorang, lurus atau bengkoknya seseorang, tidak dilihat dari kesaktian, tapi dilihat dari apanya? Ilmunya dan amalnya. Ketika ilmu dan amalnya sesuai dengan Quran Sunnah, ikuti, karena pasti amalnya sesuai dengan Quran Sunnah tersebut. Tapi di saat ilmu dan amalnya jauh dari Quran Sunnah, banyak mempraktekkan praktek-praktek yang tidak diajarkan oleh Al-Quran Sunnah, bahkan dilarang oleh Quran Sunnah, sesakti apapun orang itu bisa menghilang, bisa terbang, bisa mengecil membesar, bisa mengubah umpamanya beras menjadi pasir, pasir menjadi beras, bisa merubah batu jadi telur, telur jadi batu, bisa merubah jantung jadi kambing dan seterusnya. Maka itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran hanyalah ilmu dan amalnya. Begitu Bapak Abu Hafidz di Madura. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Tidak dari Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Intan di Sumatera Utara, barakallahu fik. Semoga Allah mengaruniakan sikap istiqamah kepada Ibu Intan yang barusan dan keluarga di atas sunnah. Sudah 4 tahun ikut kajian-kajian, semoga tambah faham, tambah berilmu, dan tambah istiqamah di atas kebenaran. Dua pertanyaan dari Ibu Intan. Pertama, acara 7 bulanan ketika hamil, semua orang termasuk para pelaksana dari ritual ini mengakui semua itu tidak ada asalnya dari ajaran Islam, dari Nabi, para sahabat, dan para ulama. Semua itu mengakui itu tradisi yang didapati secara turun-temurun dari orang-orang tua kita dahulu, dari nenek-nenek moyang kita dahulu. Sedangkan kita tahu nenek moyang kita bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam, apa agamanya? Animisme, dinamisme, Hindu atau Buddha. Animisme, dinamisme adalah kepercayaan kepada arwah-arwah, kepada benda-benda pusaka yang dianggap memiliki kesaktian. Dan itulah nyata-nyata perbuatan syirik. Karena apa? Karena bersandar kepada makhluk yang sudah mati, makhluk gaib yang tidak ada real wujudnya, dan bukan percaya dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah agama nenek moyang kita dahulu. Setelah itu datang Islam, lalu sedikit demi sedikit terhapus kebiasaan, keyakinan agama nenek moyang tersebut, tetapi tetap masih tersisa karena ada upaya orang-orang yang mempertahankan keyakinan agama nenek moyang tersebut. Dengan berdalil dengan pelestarian budaya, pelestarian tradisi, warisan dari leluhur-leluhur kita. Kalau alasannya, kalau tidak ada leluhur kita, bukankah kita tidak ada? Jawabnya benar, betul. Tapi pernyataan itu tidak berarti seluruh ajaran, keyakinan yang diwariskan oleh nenek moyang kita diterima sekalipun apa? Sekalipun keliru. Coba, itulah yang menjadi hujah atau alasan orang-orang musyrik di Mekah dahulu. Lihat umpama Al-Quran, surah Luqman. Allah menyatakan, ya, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, ikuti Quran Sunnah. Mereka menjawab, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Lalu apa bantahan Allah? Allah menyatakan, Kata Allah Azza wa Jalla, apakah mereka itu tetap mau mengikuti nenek moyang kita sekalipun setan menggiring mereka kepada neraka syair? Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis syair. Apakah mereka akan tetap ikut walaupun digiring dengan kebiasaannya itu oleh setan kepada neraka syair? Oleh karena itu, teguran Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang musyrikin Quraisy hanya karena orang-orang musyrikin Quraisy itu berpegang teguh kepada kebiasaan nenek moyang, ya. Oleh Allah, apakah nenek moyang itu tetap akan diikuti sekalipun keliru, salah, menyeret kalian kepada neraka syair? Tentu saja kita tidak mau seperti itu. Benar, kita wajib hormat kepada leluhur kita. Tapi cara menghormatinya, cara menghargainya tidak boleh dengan cara yang bertolak belakang dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, nenek moyang kita, siapa sih yang mengadakan? Dari mana asal mula nenek moyang kita? Dari leluhurnya sebelumnya terus sampai ke Adam. Lalu Adam mengajarkan apa kepada anak-anaknya? Mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak-anaknya. Anak cucunya, buyutnya terus ke bawah. Termasuk nenek moyang kita juga anak cucu Adam. Tapi di tengah jalan banyak anak cucunya yang menyimpang. Nah, termasuk nenek moyang kita yang menyimpang, kemudian percaya kepada ruh, kepercaya kepada benda-benda pusaka, itu adalah anak Adam yang menyimpangnya. Kalau kita mau mengatakan kita kan harus menghargai nenek moyang kita, iya, tapi yang kita hargai nenek moyang yang lurus sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sebab nenek moyang kita pasti dari Adam dan Hawa terus ke bawahnya, dan itu lurus tadinya mengajarkan tauhid karena Adam nabi. Terus setelah anak-anak Adam ada yang menyimpang, di antara anak Adam yang menyimpang itu oleh Allah kemudian diutus Nabi Nuh, lurus lagi. Yang tetap bandel menyimpangnya oleh Allah dimusnahkan, ditenggelamkan. Lalu lurus lagi. Nanti lama-lama menyimpang lagi, utus lagi Nabi. Begitu seterusnya. Sampai terakhir Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Terus setelah Nabi Isa turun, orang-orang lurus. Setelah Nabi Isa kemudian diangkat oleh ke langit, orang-orang kembali menyimpang. Nah, nenek moyang kita kalau masih percaya ke arwah-arwah, ke benda-benda pusaka, berarti nyimpang dari ajaran nenek moyangnya yang tadinya lurus. Kita mengikuti nenek moyang, nenek moyangnya yang lurusnya, bukan yang menyimpang. Oleh karena itulah, kalau dikatakan oleh tetangga kita, guru kita, orang tua kita, kan itu dari nenek moyang. Kita jawab, iya, tapi nenek moyang yang menyimpang, ya kita ikuti nenek moyang yang lurusnya. Gitu aja bilang. Yang lurusnya yang mana? Tuh aja usut sampai Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Itunya yang kita ikuti gitu ya. Bukan nenek moyang yang menyimpangnya. Itu yang pertama, Ibu Intan. Kedua, Ibu Intan juga tadi bertanya tentang anaknya di sekolah mau membangun bangunan baru gitu ya. Kemudian patungan dan berdoa gitu ya kalau gak salah. Patungan untuk membangun bangunan kelas atau apapun yang dibutuhkan oleh sekolah untuk keberlangsungan kegiatan belajar dan mengajar, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Gak apa-apa ikut nyumbang untuk kebaikan. Cuma kalau di sana ada ritual-ritual khusus, yang ritual itu bukan berasal dari agama kita, tapi diaku-aku sebagai berasal dari agama kita, maka jangan ikut. Jadi perintahkan kepada anak ibu, nyumbangnya silakan, acaranya sudah jangan ikut, apabila bentuk acaranya adalah bentuk acara yang menyimpang dari aturan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gunung santet itu sebenarnya nyata dan benar-benar melukai atau tidak ya Ustaz? Sebab di kota kami ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa ilmu santet atau tenun adalah tidak mungkin ada. Bahkan beliau menentang pada para tukang santet atau mereka yang memiliki ilmu untuk menyantet agar menyantet dirinya, dan dia berani memberikan sejumlah uang pada orang yang berhasil menyantet dirinya. Pertanyaan ini diungkapkan di depan majelis pengajian yang diikuti oleh ribuan jamaah di kota kami. Benarkah sikap ustaz tersebut? Terima kasih. Iya. Barakallahu fik Pak Widodo di Sukoharjo. Apakah ilmu santet itu benar-benar ada? Ilmu santet di kita diistilahkan oleh Al-Quran, oleh hadis dengan sebutan ilmu sihir. Itu salah satu bentuk dari ilmu sihir. Dan sihir adalah suatu yang real ada. Karena Allah dalam Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis yang sahih menerangkan, para ulama juga membeberkan, dan realita yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga, tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada. Oleh karena itu mengingkari sihir dengan segala macam bentuknya, kalau di kita ada yang disebut santet, ada yang disebut teluh, ada yang disebut tenung gitu ya. Di daerah Afrika sana disebutnya fudu atau yang sejenisnya. Mengingkari hal itu bertolak belakang dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang sahih, dan dengan penjelasan para ulama dan realita yang kita hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun Al-Quran, salah satunya lihat umpamanya apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 tentang dua malaikat yang bernama siapa? Harut dan Marut. Yu'allimanin nasa sihra. Keduanya mengajarkan sihir kepada manusia. Tadinya orang-orang Yahudi menuduh Sulaimanlah yang mempraktekkan sihir, mengajarkan sihir. Oleh Allah Azza wa Jalla dibantah, bukan Sulaiman. Tapi kemudian disebutkan dua malaikat yang Allah turunkan, satu Harut, satu Marut, yang kemudian kedua-duanya mengajarkan sihir kepada manusia. Dan ketika mereka mau mengajarkan, mereka mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah bagi kalian, ujian bagi kalian, maka janganlah kalian kufur dengan cara mempelajari ilmu sihir ini. Al-Quran mengisyaratkan ilmu sihir ada. Termasuk Allah memberikan tuntunan kepada kita agar kita terlindung, terbentengi dari pengaruh sihir. Di antaranya Al-Quran surah Al-Falaq, min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari syarri kejahatan naffatsat fil 'uqad. Naffatsat adalah tukang-tukang sihir wanita. Yang naffatsat itu berasal dari kata nafasa. Nafasa itu meniup tapi dengan disertai percikan ludah. Orangnya disebut nafis. Tapi kalau niupnya terus-terusan, nafas. Untuk wanita, nafasah. Untuk jamak, nafasat. Jadi nafasat, wanita-wanita yang terus-terus meniup-niup fil uqad ke dalam buhul. Buhul itu alat sihirnya, tali yang diikatkan, ditiup-tiupkan dengan tiupan yang disertai percikan ludah. Begitulah cara mereka mempraktekkan sihirnya. Dan umumnya para wanita. Dan ini mengisyaratkan sihir, dan orang ahli sihirnya itu praktek sihirnya ada. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dan diberikan antinya. Nih baca surat ini. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan para wanita-wanita tukang sihir yang suka meniup-niup ke buhul sebagai alat sihirnya ketika mempraktikkan ilmu sihirnya. Seandainya sihir itu tidak ada, tidak real, mana mungkin Allah Azza wa Jalla menjelaskan seperti ini. Jadi banyak Al-Quran ayat yang menerangkan bahwa sihir itu jelas ada. Hadis juga ada, termasuk Nabi alaihi salatu wasallam kena sihir, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dan ini tidak bertentangan dengan apa? Dengan kemaksuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Walaupun beliau nabi, beliau manusia biasa. Kalau beliau ditonjok oleh orang kafir sakit. Kalau beliau ditusuk oleh pedang orang kafir ya terluka. Ketika apa? Perang Uhud juga kan beliau terluka sampai giginya copot. Dan kalau beliau digigit umpamanya oleh ular, digigit umpamanya oleh binatang buas, ya tergigit dan terluka. Begitu juga kalau beliau disakiti oleh bangsa jin, mungkin. Karena itu sangat manusiawi. Beliau bisa disakiti oleh orang, bisa disakiti oleh binatang, bisa disakiti oleh jin. Itu hal yang sangat manusiawi yang tidak bertolak belakang dengan kemaksuman beliau. Jangan sampai umpamanya katanya Nabi maksum tapi kok ditusuk berdarah. Nggak ada hubungan antara berdarah dengan maksum. Katanya Nabi, tapi kok giginya bisa tanggal? Katanya maksum. Nggak ada hubungan antara maksum dengan giginya. Beliau maksum tapi tidak kebal. Beliau maksum tetapi tidak apa namanya sakti mandraguna. Enggak. Beliau tetap manusia biasa, ya. Termasuk kena sihirnya beliau adalah sesuatu yang sangat-sangat manusiawi. Tapi dengan kasus terkena sihirnya beliau, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan antinya. Turunlah Al-Quran surah Al-Falaq An-Nas untuk dibacakan sebagai ruqyah untuk menangani kasus-kasus yang terkena sihir. Dengan ini kita jadi tahu kalau ada seseorang di antara kita yang kena sihir, oh Nabi juga dulu pernah nih antinya ada. Sebagaimana Nabi suka lupa, makanya lahir syariat apa? Sujud sahwi, dalam sholat aja lupa. Lupa jumlah rokaat, lupa tidak tasyahud awal gitu ya. Itu Nabi lupa. Dan lupanya beliau hanya sangat manusiawi dan tidak bertolak belakang dengan kemaksuman beliau. Itu Quran, juga hadis. Adapun realita, kita banyak menemukan realita sihir. Adanya umpa orang yang kebal senjata, yang bisa meminum air keras, yang tidak terbakar oleh api gitu ya. Ada yang hanya trik, ada yang memang dengan bantuan setan dari kalangan jin sebagai praktek sihirnya. Dan itu adalah hal yang memang tidak bisa dipungkiri ada. Berdasarkan hal itulah maka karena Al-Quran, Sunnah dan realita menunjukkan keberadaan sihir, maka kita harus meyakini keberadaan sihir dan kita memiliki antinya yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan baik dalam Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan penjelasan para ulama yang gamblang tentang masalah itu. Ya, sampai di sini saja akhi Fawas, di sini sudah masuk maghrib. Insyaallah penjelasan ini belum tuntas dan akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.